Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal 'alan nisa'i jihadun? Apakah wanita ada kewajiban jihad padanya? Apakah atas wanita ada kewajiban jihad? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am. 'Alaihinna jihadun la qitala fih. Al-hajj wal umrah." Iya, ada kewajiban jihad atas para wanita. Kewajiban jihad yang tidak ada peperangan padanya. Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Ini jihadnya para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalil yang lain, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razin lamma sa'alahu anna abahu la yastati'ul hajj wala al-umrata wala adh-dha'na. Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Razin, ketika Abu Razin radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ayahnya tidak sanggup atau tidak mampu menunaikan ibadah haji wala umrah, dan juga tidak mampu melaksanakan ibadah umrah wala dha'n, dan tidak mampu lagi berjalan atau menaiki kendaraan, tidak bisa lagi bepergian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal hujja an abika wa'tamir, berhajilah dan berumrahlah, an abik, untuk menggantikan ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalil-dalil di atas menunjukkan wajibnya umrah bagi orang yang mampu. Maka yang sudah mampu untuk melakukannya, segera melakukannya, dan kewajibannya hanya wajib satu kali dalam seumur hidup, sama dengan haji. Kemudian wa arkanuha salasatun, dan rukun-rukun umrah ada tiga. Al-ihram, yaitu berihram, wat-tawaf, yang kedua tawaf, was-sa'yu, yang ketiga sa'i. Ini tiga rukun-rukun umrah. Ihram, itu dia berihram dari miqat, kemudian sesampainya di Masjidil Haram dia tawaf, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian setelah selesai itu dia sa'i, bainas safa al marwa, sa'i antara Safa dan Marwa. Ini rukun-rukun umrah. Adapun wajib-wajibnya, wajib-wajib umrah ada dua. memulai ihramnya dari miqat, ihram dari miqat. Dan kalau dia tidak berihram dari miqat, maka jika dia bisa kembali ke miqat, kembali lagi ke miqat untuk ihram. Dan jika tidak memungkinkan, maka dia membayar dam, ya, menyembelih seekor kambing di Mekah, kemudian dibagikan ke orang-orang miskin yang ada di sekitar Mekah atau Masjidil Haram. Kewajiban yang kedua, al-halqu awit taqsir. Menggundul kepala, ya, dengan pisau cukur, dikerok sampai habis. Awit taqsir atau sekedar memendekkan, sekedar mencukur. Nah, ini juga wajib, dari wajib-wajib umrah. Kalau ditinggalkan, maka wajib bayar dam, menyembelih seekor kambing. Dan nanti akan disebutkan lebih rinci lagi tentang tata caranya, tata cara umrah. Nah, baik, kita lanjut pada masalah yang ke-6. Sekaligus ini masalah yang terakhir dari bab yang pertama. Al-mas'alatu sadisah mawaqitul hajji wal umrah. Miqat-miqat ibadah haji dan umrah. Apa itu miqat? Mawaqit itu jamaknya miqat, dari wazan mafa'ilu, mawaqitu. Al-miqat lughatan huwal had. Miqat secara bahasa artinya al-had, batasan atau batas, ya, al-had, batas. Ini makna miqat secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, arti miqat adalah huwa maudhi'ul ibadati au zamanuha. Tempat ibadah, ya, atau waktu pelaksanaan ibadah. Tempat, nah, melakukan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Fatanqasimu ilal mawaqit. Fatanqasimul mawaqit ila zamaniyah wa makaniyah. Al mawaqit, miqat-miqat terbagi menjadi dua. Miqat zamaniyah, miqat yang berupa waktu, ya, dan miqat makaniyah, miqat yang berupa tempat. Ammal mawaqitu zamaniyah lil haji wal umrah, adapun miqat zamani, miqat waktu pelaksanaan haji dan umrah, ya. Fal umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sanah. Kapan pelaksanaan haji dan kapan pelaksanaan umrah? Kapan boleh menunaikan haji dan kapan boleh menunaikan umrah, ya. Nah, adapun umrah, maka boleh menunaikan umrah di sepanjang waktu dalam setahun. boleh menunaikan umrah, nah, di seluruh waktu dalam setahun. Ini waktu pelaksanaan umrah. Wa ammal hajj, adapun waktu pelaksanaan haji, falahu ashhurun ma'lumat, maka ada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang telah diketahui, yang dikenal dengan bulan-bulan haji. La yasihu syai'un min a'malil hajji illa fiha, yang tidak sah sedikit pun dari amalan-amalan haji kecuali jika dilakukan di bulan-bulan itu. Kalau haji ada bulan-bulan khususnya. Nah, kalau umroh sepanjang tahun bisa. Nah, kalau haji ada ashhur ma'lumat, ada bulan-bulan tertentu yang telah diketahui, yang tidak sah amalan haji kecuali jika dilakukan di bulan-bulan tersebut. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, al-hajju ashhurum ma'lumat, musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang ma'lumat, bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu bulan-bulan haji. Wahiyya Syawal, yaitu bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Tiga bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau sudah masuk Syawal, sudah bisa seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Nah, karena Syawal sudah masuk bulan-bulan haji. Hanya saja mungkin kalau nyampainya cepat, ya, terlalu lama nunggu hari terwiyah. Ya. Nah, bisa sebulan dua bulan nunggu hari terwiyah. Ya. Nah, maka tidak sah pelaksanaan ibadah haji selain di bulan-bulan haji ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau seorang mau haji, nah, bulan Ramadan, ya, enggak bisa, ya. Berihram dari miqat di bulan Ramadan. Ya, niatnya haji dan umrah, enggak bisa. Ya, karena bukan bulan haji, ya. Kalau umrah bisa. Tapi untuk berniat haji tidak bisa. Tapi kalau sudah masuk bulan Syawal, maka sudah masuk bulan-bulan haji. Boleh berniat haji dan umrah, ya, dari miqat ketika sudah masuk bulan Syawal. Demikian pula bulan Dzulhijjah tentunya, ya, hanya sampai pada hari-hari haji, ya. Nah, hanya sampai pada hari-hari haji, tanggal 10, 11, ya. Nah, dan seterusnya dari hari-hari tasyrik, ya. Adapun lewat dari itu, ya, nah, tidak bisa seseorang melakukan ibadah haji. Ya, kalau sudah lewat naam hari akbar, hari yang besar, yaitu hari penyembelihan, nah, maka tidak bisa lagi dia melakukan naam ibadah haji, ya, karena dia terlewatkan dari apa? Kalau sudah tanggal 10, terlewatkan dari hari Arafah. Wal hajju Arafah, sedangkan haji itu, ya, intinya haji, puncaknya haji adalah Arafah. Jadi kalau di hari Arafah dia masih dapat Arafah, ya, tanggal 9 berangkat, langsung Arafah tujuannya, ya. Artinya dari miqat, nah, terus di hari itu juga, ya. Nah, melalui amalan-amalan haji yang lain dia bisa sampai ke Arafah, ya, maka sah. Nah, yang penting dia mendapatkan hari Arafah. Jika lewat dari itu maka nah, tidak dapat lagi melaksanakan ibadah haji. Ya. Sudah lewat bulan-bulan haji, karena bulan Dzulhijjah tidak semuanya bulan haji. Ya. Ini miqat zamani. Atau miqat zamaniyah, ya. Miqat zamaniyah. Miqat waktu, itu waktu pelaksanaan haji dan umrah. Yang kedua, wa amal miqat atau wa amal mawaqitul makaniyah. Adapun miqat makaniyah, miqat yang berupa tempat, itu tempat pelaksanaan haji dan umroh. Wa amal mawaqitul makaniyatu lil haji wal umroh fahiyal hududul lati la yajuzu lil haji wal mu'tamiri an yatajawazaha illa bi ihramin. Adapun miqat makaniyah untuk haji dan umrah adalah al-hudud, batasan-batasan atau batas-batas, ya, allati la yajuzu lil haji wal mu'tamir, yang tidak boleh bagi orang yang berhaji dan bagi orang yang umrah an yatajawazaha, untuk melewati batas-batas tempat tersebut illa bi ihram, kecuali dengan ihram. Ini miqat makaniyah. Miqat tempat untuk haji dan umrah. Artinya dari mana seseorang? Nah, dia berniat untuk haji, berniat untuk umrah, ya. Nah, dari mana seorang bertalbiyah untuk haji dan umroh? Ya. Ada batas-batas, nah, tempatnya, ya, yang dikenal dengan miqat, ya, makaniyah, yaitu batas-batas yang tidak boleh dilewati oleh orang yang berhaji dan orang yang umroh, kecuali harus dengan ihram. Enggak boleh melewati tempat itu tanpa ihram. Nah, harus mulai dari situ, mulai dari batas itu, batas miqat, harus sudah ihram. Nah. Waqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan miqat makaniyah ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat untuk penduduk Madinah, ya, Dzulhulaifah, ya, tempat yang namanya Dzulhulaifah. Itu miqatnya penduduk Madinah. Wali ahli Syam Al-Juhfah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat, na'am, untuk penduduk Syam, ya, tempat yang namanya Al-Juhfah. Rasulullah SAW menetapkan miqat, nah, Al-Juhfah untuk penduduk Syam. Wali ahli Najdin Qarnal Manazil. Dan Rasulullah SAW menetapkan miqat untuk penduduk Najd, ya, tempat yang namanya Qarnal Manazil. Nah, ini miqatnya penduduk Najd. Ya. Wali ahli Yaman Yalamlam. Dan miqat untuk penduduk Yaman ya, adalah Yalamlam. Dan ini termasuk mengikutnya naam orang-orang dari penduduk negeri kita ya, Indonesia. Nah, mengikutnya Yalamlam karena melewati ini, melewati Yalamlam dari Indonesia sini kalau mau ke sana melewati naam mengikutnya Ahlul Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hunna lahun. Mikot-mikot itu untuk mereka, ya, itu penduduk-penduduk negeri itu. Dhul Hulaifah untuk penduduk Madinah, Juhfa untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, Yalamlam untuk penduduk Yaman. Nah, mikot-mikot itu untuk penduduk-penduduk negeri itu yang disebutkan tadi, waliman ata alaihinna. Dan juga untuk orang-orang yang datang dari arah negeri itu. Orang-orang yang datang dari arah negeri itu atau melewati negeri itu. Min ghairi ahlihin, yang bukan dari penduduk negeri itu. Miman aradal hajja wal umroh, dari orang-orang yang hendak haji dan umroh. Wa man kana duna dzalika famin haits ansha'a. Adapun orang yang tempat tinggalnya itu lebih dekat daripada miqat, yaitu lebih dekat ke Masjidil Haram ya daripada miqat ya. Maka dia berihram dari manapun dia berangkat. Jadi orang yang tinggalnya itu di antara mikot dengan Masjidil Haram, tengah-tengahnya ya. Artinya enggak melewati mikot ini ya. Nah, karena dia lebih dekat ke Masjidil Haram. Maka dia berihram dari tempat tinggalnya. Dari mana dia berangkat? Dari rumahnya. Nah. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Sehingga penduduk Makkah kalau mau umroh maka dia ihram dari Mekkah. Nah. Al hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Baik, ini miqat makaniyah. Faman ta'adda hadhihi al mawaqit biduni ihramin wajaba alaihi ruju' ilaiha in amkana. Maka barang siapa yang melewati mikot-mikot ini tanpa ihram ya, padahal dia niat haji atau dia niat umroh, maka wajib bagi dia untuk kembali ke mikot itu, balik lagi in amkana, apabila memungkinkan ya, wajib dia kembali kalau bisa. Wa in lam yatamakkan min ar-ruju'i fa 'alaihi fidyah. Dan jika tidak memungkinkan ya, karena busnya enggak mau balik lagi misalkan ya. Nah. Dan jika tidak memungkinkan untuk kembali ke miqat ya, fa 'alaihi fidyah, maka wajib baginya membayar fidyah atau dam. Wa hiya syatun yadhbahuha fi Makkah. Fidyah itu adalah seekor kambing yang dia sembelih di Mekkah. Wa yuwazzi'uha 'ala masakinil haram. Kemudian dibagikan dagingnya ke orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Maka wajib bagi yang mau haji atau umroh ya berihram dari miqat itu. Penduduk Madinah dari Dhul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfa, penduduk Najd dari Qarnul Manazil, penduduk Yaman dari Yalamlam. Nah, dan juga bagi mereka yang di luar negeri itu, ya, seperti kita, ya, maka kita berihram dari mana? Ya, dari tempat yang kita lewati dari mikot-mikot ini. Nah, dari tempat yang kita lewati dari mikot-mikot ini. Kalau dia langsung jedah, ya, ya berarti harus ihram di pesawat, ya. Arah atau lurus dengan Yalamlam, ya. Sedangkan kalau dia pesawatnya tujuan Madinah, ya, ada alternatif lain. Bisa dia ihram dari Dzulhulaifah, mengikuti mikotnya Ahlul Madinah. Amma man kanat manaziluhum dunal mawakit. Kemudian adapun mereka yang rumahnya itu dunal mawakit, di bawahnya miqat, ya, artinya lebih dekat ke tanah haram daripada miqat itu, ya. Orang yang tempat tinggalnya tidak melewati miqat, ya, karena dia lebih dekat langsung ke haram. Fa innahum yuhrimuna min amakinihim, maka mereka berihram dari tempat tinggal mereka, ya. Tidak perlu berangkat dulu ke miqat, nah, tetapi ya berihram dari tempat tinggal mereka karena mereka lebih dekat ke tanah haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sabiq, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di atas tadi, wa man kana duna dzalik fa min haits ansha'a, dan orang yang tempat tinggalnya lebih dekat daripada miqat, ya, maka dia berihram dari tempat dia berangkat, yaitu dari tempat tinggalnya. Di dalam riwayat yang lain, ya, terdapat tambahan lafad, ya, tentang mikot-mikot Madaniya. Nah, dalam catatan kaki juga ada di situ, wa fi lafdhin, dan dalam lafad yang lain, wa muhallu ahli al-Iraq dhatu irkin. Ada mikot yang lain, yaitu mikotnya Ahlul Iraq, penduduk Irak, ya, itu dari Zatu Irqin. dari Zatu Irqin. Penduduk Madinah mikotnya Dzulhulaifah, ya, atau kalau zaman sekarang dinamakan apa? Abyar Ali namanya sekarang. Abyar Ali. Jarak dari Mekah kurang lebih 420 km. Dari Mekah ke Mikot Dzulhulaifah, ya, itu kurang lebih 420 km. 420 dari sini ke mana? Hah? Dari sini ke Solo. Solo 500, ya. Ke Malang, ya, 400-an. Adapun Juhfa, Mikotnya penduduk apa? Penduduk Syam. Ya. Juga mikotnya penduduk Mesir. Ya. Ya, dari arah sana lah, Syam, Mesir, kemudian Maroko. Ya. Itu mikotnya ini, Juffah. Adapun jarak mikot Juffah ini atau tempat yang bernama Juffah ini dari Mekah kurang lebih 186 km. 186 km kurang lebihnya. Kemudian mikot Ahlun Najd Qornul Manazil. Ini mikotnya penduduk Najd, penduduk Taif, ya, dan yang arah-arah sana. Ya. Namun zaman sekarang, ya, dinamakan dengan As-Sailul Kabir. Ya. Qornul Manazil sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Jarak dari Mekah kurang lebih 75 km. 75 km. Kemudian Yalamlam mikotnya Ahlul Yaman. Yalamlam itu Wadi Kabir, ya, lembah yang besar dulunya. Jarak Yalamlam ke Mekah kurang lebih 120 km. 120 km. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mikot untuk penduduk Irak. Namanya Zatu Irqin. Nah, kalau zaman sekarang namanya Ad-Doribah. Namanya Ad-Doribah atau juga ada yang menamakan lagi Al-Kharibat, ya. Pakai kho. Jarak antara Mekah dengan Zatu Irqin kurang lebih 100 km. Namun, ya, zaman sekarang, ya, para jamaah haji, ya, mereka tidak melewati mikot ini, ya. Artinya mikot ini enggak dilewati, ya. Karena jalan ini, ya, nah, sudah ditinggalkan. Ini mikotnya penduduk Irak, Iran, ya, dan yang di sekitar mereka. Baik. Selesai dari masalah yang keenam dari bab yang pertama. Bab selanjutnya tentang rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.